isi hati. Gelap ini ku ucap berjuta kata maki, malam ini bersama bulan aku menari. Gelap ini di tepi pantai aku menari. Tanpa dirimu ada di mataku, aku bagaikan tanpa air. Tanpa dirimu ada di sisiku, hidupku tanpamu